maka niscaya akan aku ijabah doa-doa kalian. Takdir kuat, donga kuat, niki podo kuate, tapi nyatane Gusti Allah niku sering batalke rencanane, perlu nuruti penyuwunane kawulane. Allah sering batalno takdire demi nuruti dongane kawulane. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Malah Kanjeng Nabi dawuh, la yaruddul qada illa du'a. Ora ana sing iso nolak takdir kejaba donga. Dadi donga niku kuat. Sayange wong sakniki do wegah lek dikengken donga. Keselen jarene. Kadang ana kiai arep dongae dijawil, iya aja suwe-suwe. Ten mriki nggih ampun usum ngoten niku. Mangkane aja waleh-waleh donga. Sing sregep donga, nggih. Pun didongake keluarganipun Pak Haji Sutrisno menika tansah pinaringan kabagas warasan sehat wa afiah, panjang umur fi taatillah, lancar lan barokah rizkinipun, kuat Islam iman takwanipun, istiqomah ibadahipun, sakinah keluarganipun, solih solihah putra putri sakwayah wayahipun, lan kula panjenengan sedaya ugi keloberan berkahipun. Kula sampeyan iki karepe padha. Sakmene akeh sing rawuh iki karepe padha. Kula Pak Haji Sakirun, keluargane Pak Sutrisno, panjenengan sedaya karepe padha. Pertama, pengen disenengi Gusti Allah. Nomor kalih pengen ayem, pengen bahagia donya akhirat. Pun kalih niki mawon, setunggal sedaya pengen disenengi Allah, pengen dicintai Allah. Wong kuwi yen wis disenengi Allah ora bakal keleleran uripe. Merga Gusti Allah seneng. Donga sak donga nggih diijabah, merga Gusti Allah seneng. Ibadah sithik ya diterima merga Gusti Allah seneng. Ibadah ora pati apik kaya ibadahe wong kene. Apa iki desane? Kajang. Ibadah ora bejaji kaya ibadahe wong Kajang. Wong salat 99,9% nglamun, nggih napa nggih? Poso ya ming Ramadan tok, nggih napa nggih? Kuwi wae aja sakingane wajib mbuh-mbuhan kok. Mangkane ditambahi to, aja ming wajib tok. Ya sunnah nderek Kanjeng Nabi paling boten Senin Kemis, nggih. Poso nek kaboten dibagi bapake sing Senin, ibuke sing Kemis. Dadi saben dina Senin bapake nyenen, saben dina Kemis ibuke. Sedekah ya ming duit cilik wae. Ana wong ngemis mestine kuwi kirimane Gusti Allah. Saman ora usah marani wonge, wonge sing mara nyang sampean mestine rak syukur alhamdulillah. Hah? Diparingi lahan sedekah, mboten usah rekoso madosi tiange, malah tiange sing mara ten panjenengan. Dadi lek ana wong ngemis ten daleme jenengan disambut sing sae. Lho sampean, Bu. Rantos sekedap nggih, kula pundhutaken yatra. Kon lek wis entuk dhuwit, ngapunten, monggo jenengan tampi. Nggih kula pesen, benjang-benjang menawi liwat melih jenengan mampir nggih. Ngoten nggih? Mbel gedes. Ana wong ngemis lagi bancek teras. Lah mrene maneh. Lagi seminggu kok kene wis tekan kene meneh. Langganan. Mbok sing lomo kaya Cak Kirun. Sopo wae sing silaturahim ning daleme mesti disangoni. Aku tok lho sing ora disangoni. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho ibadah ngono, tapi yang Allah seneng ya diterima. Kula baleni. Wong niku yang wis diremeni Allah, disayang Allah, dicintai Allah, ora bakal keleleran uripe. Mesti dimulyakne mergo Allah seneng. Nyuwun sak nyuwun, donga sak donga dikabulne mergo Allah seneng. Ibadah najan sithik boten mutu boten kualitas ditampi dening Allah merga Allah seneng. Lah mesti penjenengan penasaran. Om ekone dikurangi om operator. Mesti penjenengan penasaran di mana letak cinta Allah. Kabeh lak pengen entuk cintane Allah nggih napa nggih? Sekarang di mana letaknya cinta Allah? Ternyata para rawuh cintane Gusti Allah niku mboten tebih saking panjenengan. Celak sangat kalih panjenengan. Jenengan sering mboten ngrumaosi. Ten pundi cintane Allah? Ten gene tiyang sepuh kalih. Ridhollah fi ridhol walidai. Ridane Gusti Allah, cintane Gusti Allah niku nggone ten tiyang sepuh kalih. Artine tiyang sepuh kalih niku dalan ridane Gusti Allah. Yen pengen entuk ridane Allah, yen pengen entuk cintane Allah, mulyakno wong tuamu. Senengno wong tuamu, ridakno wong tuamu. Mergo kono kuwi nggon cinta lan ridane Gusti Allah. Ayo dipikir cara nalar. Kula sampeyan ki asale ora ana, terus saiki ana dalane lewat wong tuwa. Nggih napa nggih? Kajak mriki wonten wong sing mletek teko watu, apa mara ceblok gedabok teko langit? Sedaya lewat wong tuwa. Mbah ra digatekne kok. Terus mboten? Kula sampean ki asale teko Gusti Allah, dideleh nang donya dalane lewat wong tuwa. Lah sakniki kula sampean sampun ten donya. Mula yen pengin sambung kalih Allah, pengin sambung rahmat barokah cinta lan ridane Allah, kudu lewat dalane. Sinten dalane wau? Wong tuwa. Yen boten lewat dalane ora bakal tekan gon. Pengin tekan gen, pengin tekan tujuan, kudu gelem ngliwati dalane. Ngapunten, ana wong pengin sampai tujuan, pengin tekan gon, kok ora gelem ngliwati dalane? Saged tekan tujuan napa mboten? Saged tekan gen napa mboten? Ana wong pengin entuk cintane Allah, pengin entuk ridane Allah, pengin entuk barokah Allah, kok ora gelem lewat wong tuane? Saged tekan napa mboten? Muga-muga paham. Nah sakniki kathah wong kuwi luweh akrab karo koncone tinimbang karo wong tuane. Ana apik karo kanca-kancane, ning karo wong tuane dhewe ora apik. Wonten apa mboten? Wonten, niki wonge teko apa kae? Nganggo kudung warnane abang. Nganti saiki urung tekoan karo wong tuwa. Akrab ambek kanca-kancane tapi ora akrab ambek wong tuane. Wonten apa mboten? Lha kuwi wonge jawab dhewe kuwi. Mangkane uripmu puret. Sopo wae janji sombungahno wong tuwa, nyenengno wong tuwa, mulyakno wong tuwa, dijamin enak uripe sak anak turune. Sebalike sapa wae nyusahno wong tuwa, ngelarakno wong tuwa, nyengsarakno wong tuwa, menyia-nyiakan orang tua, dijamin rekoso uripe donya akhirat sak anak turune. Ayo amino. Lah sementara niki wong kajak do kuwale kurang gatek ke wong tuwa. Ayo aku tekok dijawab, sing iso jawab mulai dhisik. Sampean luweh merhatekno masa depane wong tuwa napa masa depane anak? Gak iso jawab, jawab sayang. Sampean luweh mikirno nasibe wong tuwa napa nasibe anak? Rangandel aku. Kok ditakoni kok dua-duanya? Rata-rata wong kajak ki luweh mikirne anak tinimbang wong tuwa. Luweh mikirno nasibe dhewe timbang mikirne nasibe wong tuane. Luweh mentingno awake dhewe ambek anak-anake timbang wong tuane. Mulane nasibmu puret. Saiki diwalik, yen kepengin berkah, yen kepengin mulya, diwalik. Luweh mikirne wong tuwa timbang awake dhewe, timbang anak-anake. Luweh mentingne wong tuwa timbang awake dhewe, timbang anak-anake. Pikirno nasibe wong tuamu. Engko nasibmu, nasibe anak-anakmu ditata dening Gusti Allah. Ngapunten. Saiki diwalik, Bu. Bapak, sampean nek arep bangun omah aja kesusu bangun omahe sampean dhewe dhisik sadurunge bangun omahe wong tuwa sampean. Wong tuwa gaweke omah sing apik dhisik baru sampean gawe omah. Kok lho diomongi. Saman yo ngono Bu, saman arep tuku gelang 10 gram, ibuke sampean tukoke 30 gram. Sanggup mboten? Kok iso mboten iki lho? Nek sampean dereng saged numbaske gelang ibuke sampean, aja tuku gelang dhisik. Sama arep tuku klambi regane 700.000. Aja dituku yen durung iso nukokke klambi ibu sampean sing regane 1.500.000. Oke? Okay? Nek sampean abot yo silahkan menikmati hidup puret. Ayo saiki diwale. Hoi. Sama nek gawe kamar kudu luwih apik kamare wong tuwa sampean. Wong tua sampean, ibu sampean niku gaweke kamar sing ombo, sing nyaman, rapi, bersih, tukone spring bed sing mentul-mentul, sing larang, ruangane ber-AC, kei TV sing ombo, kei pengharum ruangan, ono kamar mandine ning jero. Lah sampean turu ning galar cilik-cilik ae. Ngoten nggih? Embel. Sing ngokeh kuwi yo kamare dhewe ombo, resik, prabotane serba lek, spring bed-e larang, ber-AC. Ana kamar mandine nang jero. Ibuke digaweke kamar cilik nomburi pinggir pawon, pinggir kandang pitik. Diwalek. Karena pada kedua orang tua terletak cinta Allah, terletak rindu Allah. Pun saya hanya memaparkan saja. Kula namung maringi keterangan mawon, jenengan lampahi monggo, insya Allah barokah uripe jenengan. Boten jenengan lampahi sak karepmu, insya Allah puret uripmu. Berikutnya, kula sampean kabeh niki pengen seneng, pengen ayem, pengen bahagia donya akhirat, ngene apa nggih? Pancen ayem niku hukume wajib. Susah niku dosa. Wong niku ra entuk susah. Makanya aku setuju karo Cak Kirun. Urip seneng tok. Wong model makhluk model kaya ngono kuwi. Apa ketara nek duwe utang? Wis nyandi wis cengengesan. Jenengan ketika memandang visnya Cak Kirun, apa yang terbayang di benak jenengan? Duite oke. Kok beda karo aku? Kuwi yo iya, ning aku ana tambane. Lah iya, makhluk dapurane kaya ngono. Kok duite oke? Iki ilmu, Bu. Apapun kalau dijalani dengan profesional, itu hasilnya pasti maksimal. Dan itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul 'abdal muftarid. Allah sangat mencintai hambanya yang profesional. Apa wae yang profesional, hasilnya maksimal. Guyon iki lho guyon cengengesan. Lek profesional, ya kaya Cak Kirun ngono. Iku lamek guyon tok to. Cengengesan, tapi profesional, duite akeh. Lah nek guyonmu memel, amatir. Ora ketepaan malah diciduk polisi kaya guyonmu keliru. Dolanan iki nek profesional dadi duwe. Lar mentok ditampel, tampel merono balik nemrene, tampel merono maneh balik nomrene. Miliaran oleh duwe. Lah sini suka ginting, Jojo, Apriani Rahayu, pemain bulu tangkis iku dolanan lar mentok. Menjajal sampean, mentok bubutono lare encep-encepno sandal jepit yang tampeli entuk duit piro? Soale sampean gak profesional. Wong bal-balan iki kaya wong edan to, Bu. Bal siji digawe rebutan wong 22. Neng gowo bal dhewe-dhewe iki yo. Ra iso apa nggo bal dhewe-dhewe. Wong bal siji kok ge rebutan wong 22 sampai jengklang-jengklangan ra karo-karoan. Wih. Tapi nek profesional, sikile pemain bal-balan iku triliunan regane. Meripat nek profesional ya dadi duwe. Lah tukang syuting ya mek nginceng to penggawean. Tapi mergo profesional entuk duit. Lah bapak-bapak nginceng-nginceng wong adus kok. Malah diculek wong. Loh. Tangan nek profesional ya dadi duwe. Lah iki operator iki. Iki penggaweane lah mek ulek-ulek pentil to iki. Iki lho. Tapi profesional dadi duwe. Cangkem lho cangkem nek profesional. Nyekeli mik ambek ngomong sak jam punjul sithik ngono. Ngalah-ngalahmu bojomu leh ngedos telung wulan. Mangkel aku. Nggowe ilmu-ilmu teko Cak Kirun. Urip sing profesional. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, lah wong kuwi dikongkon ayem, ayem wajib. Susah iku dosa. Allah sing pesen, la takhaf wala tahzan. Uripmu ku aja wedi, aja susah. Wong susah berarti gak nurut nang Gusti Allah. Gak oleh. Dikongkon seneng, seneng iku ridho. Seneng iku lega. Seneng iku sehat. Mulane akeh wong awet sehat mergo atine susah iku gak ridho, susah iku gak lega, susah iku gak trima, susah iku lara. Mulane akeh wong lara-lara nen mergo atine. Yo, wong iku nek uripe kulino seneng, sok matine yo mati seneng. Urip kok kulino susah, matine yo mati susah. Piye to diomongi kok? Titeni Cak Kirun sok matine lak guyu. Malaikat Izrail arep njabut nyawane lho dijak guyon ambek wong iku. Mergo uripe kulino guyu, matine mati guyu. Ketoke delok engkas kok. Lah kuwi tandane mati apik husnul khotimah. Wong urip kulino susah, matine yo mati susah. Ono matinya prut betutut metot-metot. Modele kaya ora patek setuju dipateni. Mergo uripe kulino. Lah wis. Saklawase wong kajak ora bakal iso seneng. Kajang, yo kajang. Ora ditulis kok. Saklawase wong kajang ora bakal iso seneng yen kapusan nonggone patang perkara. Mula panjenengan aja nganti kapusan petang perkara. Siji, Talabul ghina fi kasratil amwal wal ghina fil qanaah. Rata-rata wong kajange pengen dadi wong sugih. Nggih napa nggih? Ketara. Sapa pengen melarat? Kate ana wong ngomong, melarat ya wis ora apa-apa, nang donya sedelok wae. Malah penak ngene ora kakan pikiran. Iya asline ya wis suwe nek pengen sugih. Ngempet. Iku dudu wong sabar. Ketoke guyang-guyu tapi ya kudu nyelatu wong. Kabeh pengen sugih, tapi akeh sing salah paham. Dikira sugih iku nek duwite akeh, donyane akeh. Padahal sugih iku nrimo. Sugih niku qanaah, nrimo. Sama nurep kok iso nrimo, mulai saat itu sampeyan dadi wong sugih. Walaupun duit sithik, donya sithik, tapi sampeyan nrimo sugih sampeyan. Duite sak pirang-pirang, donyane sak arat-arat, kok ngrangsang, rumangsa kurang, melarat iku sejatine. Ngeten. Rezekine Allah sing dikekno sampeyan, iku lagi sithik, isih akeh sing durung dikekno. Iki diomongi kok kaya ora ngandel to. Rezeki ngadeg lho ya. Lali cak kirun, kula nek sing rawuh ki kathah ibu-ibu. Padahal ibu-ibu itu lebih suka yang berdiri. Ngene. Rezeki sing dikekno sampean niku nembe sekedhi. Luweh kathah sing durung diparingno. Sing dikekno sampean niku nembe uji coba. Mulane Allah dawuh, la in syakartum la azidannakum. Sliramu tak kei rezeki, tak uji coba. Nek syukur, seneng, cocok, tak tambahi, tak terusno. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sliramu tak kei rezeki, tak uji coba. Nek kufur, gak cocok, gak seneng, prei, tak ganti loro. Bu. Sampean umpama gawe ne jajan anak. Terus anak samanku seneng, cocok karo jajan niku. Sampai entek dipangan. Kira-kira sampean damelaken meleh mboten? Anake cocok, anake seneng. Allah yang ngono. Sampean diparingi rezeki karo Gusti Allah kok sampean seneng. Alhamdulillah ya Allah, matur suwun. Cocok niki matur suwun Gusti, ditambahi ambek Gusti Allah. Terus sampean gawe ne jajan ning anak, ngoyo ora karuan. Lah kok anak sampean ora seneng, ora cocok, jajane di ora tarit. Sampean damelaken melih mboten? Prei. Sampean dikai rezeki karo Gusti Allah kok apa lah kok mek ngene? Lah kok gur sak mene? Ora cocok, ora cocok. Ora sumbut, ora sumbut. Prei. Paham mboten? Mulane sampean lek nampa rezeki, aja didelok sithik akeh. Wong nembe uji coba, sithik ya wis uji coba. Nampa rezeki apa wae, sepira wae, nang muni ya cocok ya Allah. Alhamdulillah. Cocok. Kok diterusno ambek Gusti Allah. Eling. Nek oleh rezeki apa wae, sepira wae ngomongo mesti ditambahi. Bu. Sampean karo bojo sampean iki cocok napa mboten? Nek cocok aja meneng omongne. Pak, cocok. Seneng Pak, cocok. Mesti ditambahi. Kok apane? Kasiate. Sampean nek ngomong ra cocok. Tiwas ngenteni suwe. Tambah loro kabeh. Prei. Mergo sampean ora cocok. Ayo saiki tak tekoki meneh. Rezekine sampean sing sampean trimo sampean rasakne wis cukup to tasik kurang? Donyamu rezekimu lho menurut dirimu wis cukup napa tasik kurang? Kurang piro ngomong. Engko tak ajokno proposale. Yo ngono kuwi sing garahi uripmu, soro. Ngomong ngocot. Kabeh pengen sugih, padahal wong sugih karo wong melarat niku padha wae. Oh. Saya ngomong ya ora padha, kuwi mesti kere. Soalnya nek wong sugih setuju kok. Sugih ambek melarat iki padha, ya ora padha. Wong sugih ambek melarat kok padha. Ya ora padha. Iki nek ora tak genahne engko ora paham sampe. Maksud kula padha-padha tanggungane Gusti. Wong sugih tanggungane Gusti. Wong melarat ya tanggungane Gusti. Bedane meng sithik. Wong sugih kuwi rezekine wis diwenehne, wis digawa dhewe. Dadi wong sugih-sugih iki wis gawa dhewe. Lah nek wong melarat kaya sampean, kuwi rezekine urung diwenehne kabeh, isek digawakne. Ayo padha-padha iso milih ngono. Sampean milih pundi? Digawakne napa gawa dhewe? Gawa dhewe iki bedane wong pinter karo wong goblok. Uang niku yang pinter bu, najan apa-apa duwe, gadah kata, moh kon gawa dhewe, milih digawakne. Monggo Pak Kapolsek Bandan Ramil, monggo Pak Camat, Pak Kapolsek Bandan Ramil, telat. Polisi yo telat. Ngene iki ndang sing gare penanganan kasut ora rampung-rampung. Ora gelem wet-wet sat-set ngono. Mulane polisi tentara iki harus disiplin tepat waktu. Ning polisi tentara telat. Mulane nangani kasus yo mbulet ae. Ora rampung-rampung. Wet-wet sat-set. Mangkane tak kritik gek buwien. Apa-apa ki aja mbulet, aja ruwet. Wong cilik le do bengok, kul huale. Kesawen. Ya asline aku yang ngritisi aturan sing model ngono kuwi. Wong cilike karepe nang wet-wet sat-set. Karuan jotoke, karuan jelase piye lak ngono to? Krungundan. Eh tak baleni. Hei. Nek wong sugih kuwi senajan apa-apa duwe, moh kon gawa dhewe. Seneng digawake. Lah nek wong bodho, kuwi senengane gawa dhewe, brotong-brotong usung-usung. Lep. Nek wong pinter, najan apa-apa duwe, milih digawakne wong bayari, moh kon gawa dhewe. Mangkane jarang wong pinter kok mikuli bongkotan, usung-usung botong, nyereti gledekan, jarang sing ngono kuwi yang goblok-goblok. Jajal lek ana rombongan ziarah wali songo, wali pitu, numpak bis ngono kae. Sing pinter-pinter, ora ngira brotong-brotong gowo-gowo, paling yo ATM selempitke dompet beres. Lah sing goblok, rantang, tremos, lemper ote-ote, onde-onde. Sego bungkus. Makane lek eneng rombongan-rombongan kok wong senengane brotong-brotong gawa bontot kuwi tandane wong para goblok-goblok sekalian ingkang kula hormati. Ayo tak baleni meneng, sampeyan pilih pundi? Digawakne napa gawa dhewe? Milih digawakne napa nggawa dhewe? Milih digawakne. Melarat berarti. Nek milih digawakne berarti milih melarat. Lah sing kono kae milih nggawa dhewe, goblok. Sugih kuwi nrimo. Wong janji uripe nrimo. Ayem. Bu. Kaya bojo barang yang ngono. Yang ngonmu trimon. Mulane jenengan angsal ngingeti aku, nyawang aku, mboten napa-napa. Neng, aja nganti duwe pikiran aneh-aneh. Engko nang pikiranmu bojoku kok ora bagus kaya kiyaine lah. Ngono kuwi ra ento. Wes sing nomor loro. Loh. Hei, mergo atimu ora nrimo kuwi terus gampang meri, gampang drengki. Kalah sugih karo tanggamu terus sirik ning atimu. Kuwi mesti duwe tuyul. Kuwi mesti duwe ingon-ingon. Kok sugih banget. Ya mergo dirimu kere. Kowe padha karo ra nrimake tatanane Gusti. Lah nek kuwi dadi fitnah asyaddu minal qatl. Dosane luwih gedhe timbang mateni wong. Urip paling loro iki uripe wong hasud, uripe wong iri. Lah waktu nentek nggo mikirke wong liya, waktu nentek nggo mikirke nikmate wong liya. Woi. Tanggane sing diiri wis turu ngorok ndekne jah kelam kelom. Tangga tuku lemari iri. Tangga tuku piring murang-muring, tangga tuku mangkok nggondhok, tangga tuku gelang melang-melang, tangga tuku kalung bingung, tangga tuku kulkas atine panas, tangga tuku kol atine merongkol. Tangga tuku ceret mencret. Ketok tangga mangan roti mati kowe. Urip model opo ngono? Woi. Lah tangga oleh kenikmatan mbok pikir mbok lebokke ati, lara atimu. Tangga tuku sapi dipikir, lebokno ati beleng. Lara atimu disundangi sapi. Tangga tuku sepeda motor dipikir lebokne ati beleng, panas atimu kecos kenal pot. Urip. Wis, nomor loro. Ora suwe-suwe kok. Thalabur raha fi kasratil amal war raha fil iqtisad. Eh, rungokne. Rata-rata wong kajang iki uripe pengen enteng, pengen penak, nggih napa nggih? Rumangsane urip enteng nek akeh profesi, akeh gawean, banyak kesibukan. Padahal mboten, urip enteng, penak kuwi nggone ning ndi? Sedengan. Hiduplah sedengan, hiduplah sederhana. Uripa apa anane, aja ngongso-ngongso, aja ngoyo. Wong kajang lak ngene. Ana wong duwe sawah 2 hektar, oleh ngomong, "Yu ngene iki duwe sawah kok 15 hektar yo enteng urip." Rumangsane nek sawahe tambah hamba, uripe tambah enteng. Salah. Tambah abot. Deloken tanggamu sing sawahe ombo-ombo digarap dhewe. Raine nganti kaya galengan iki perkara sawah kok. Yang gerogal-gerogal kok resik sawahe timbang raine. Sawahe resik, raine iso rumbuk. Tambah abot. Anak wong duwe sapi telu ngomong kancane. Kang ngene iki duwe sapi kok 20 yo enteng urip. Rumangsane nek sapine saya akeh saya enteng. Abot. Sapi 20 diramut dhewe. Delon, ganteng sapine timbang wonge. Isu wis ngedusi sapi wonge ra kok berados. Saman lek pengen uripe enteng, ayem uripa sedengan. Apa anane ra usah ngoyo, ra usah hongso-hongso, Ibu. Saman lek ireng-ireng kemanten nekani acara resepsi nganggo klambi sing apik, tapi yo sedengan wae. Ora perlu kudung nyilih, tas nyilih, sandal nyilih. Ora bakal iso ayem sampean. Tekan nggon liyane dong guyu kabeh. Sampean dingkluk nah meneng wae. Titik kowe kancane, "Mbak, ngopo to Mbak kok meneng ae? Lah piye tase dinteni wonge?" Lucu aku tuh karo Kiron asline. Nah, padha geleme ngono. Saking aneh aku moh kontrak TV nasional. Ket biyen aku moh. Lah nek kuwi ya kentekan kontrak ayo bingung. Padahal asline mbiyen nek bakul jamu ngono lho. Iso tekan luar negeri tekan ngendi-ngendi. Nah kula niku lek tepak ngaji ten Hong Kong, Taiwan. Kuwi ngene cak kirun keng mriki makhluk ya iso tekan kene barang aku. Aku lho ning Korea ya ngono. Winginane cak kirun mantun keng mriki. Ayo begecil-begecil ya tekan kene barang aku ngono. Berkahe raket kalih para kiai. Niku berkahe. Wong ya ngakoni ora iso ngaji ning nyantri ten kene para kiai. Ini berkahe, berkahe para kiai. Ini nyoton. Cak Kirun niku angsal berkahe para kiai. Beliau niku Masya Allah lek kalih kiai. Takzim, ketemu kiai sapa nyangon? Ya aku tok iki sing ora disangon. Dulur sangoni donga. Heh. Woi, sampean terus direwangi nyilih-nyilih niku terus arep ngalahke sapa? Wedi kalah karo sapa? Lah iya. Mulane ra iso ayem uripmu. Apa anane wae lho, Bu? Sampean gadah damel. Ya wis apa anane? Mbah mantu mbah nyunatke, mbah syukuran kaya ngene iki. Ya wis apa anane? Sesuai karo kemampuan sampean. Kok ayem matine sampean? Sepurane ana wong sugih banget duwe gawe nang gayane kaya wong melarat. Ketok medite. Ya misale ya kaya Sutrisno gitu, neselamatan berkata cili gepeng lawan ini ndok puyuh siji di sigar dati papat kan yo ketok medite sebalik ono wong melarat selamatan ini gayane kaya wong suge tenan bar selamatan gering ora kena dijak ngomong iya mbak, sing becek akeh mbak menengo joka kan cangkem ndasku pecah mumet bondo utangan tekor sak pirang-pirang salae ra gelem sedengan paham paham maneh sepurane rungokno ana wong melarat besanan karo wong sugih niku nggih mboten dosa mboten napa-napa tapi suwe-suwe mesti ngempet. Soale wong sugih ambek wong melarati bakasane ora padha, Bu. Sing sugih iki bakasane perusahaan, pabrik, mobil keluaran terbaru, ATM. Lah sing melarati bakasane yo gembili. Telo, ganyong, jengkerut, gaplek. Dadi gak nyambung. Mulane ana wong sak besane lungguh jejer gak iso ngomong. Mergo alame beda. Sijine alam taro, sijine alam nasroh. Ora gelem sedengan. Halo. Dilanjut mboten? Nggih. Eh, mburiku iki bocah nom-nom sing urung rabi. Sampeyan nek pengen rabi, rabi yo golek bocah wedok sing mbok senengi, tapi yo ngaca dhisik rupamu ku nomor piro. Ana bocah lanang rupane elek nang pengen rabi cah wedok ayu, yo ora dosa yo ora apa-apa, tapi yo megelne sing ngeterne nglamar. Bolak-balik ditolak. Katik calon marotua rada pinter ngomong, "Dek, sepurane Dek, aku sakjane duwe mantu awakmu ya ora apa-apa, tapi sepurane itungane ora cocok." Padahal gak perkara itungane ora cocok, ya rupamu lo medeni wong. Mangkane niki cara kitab Adabu Dunya Wadin, saestu Bu. Ana wong lanang rupane elek, rungokno sak kirun. Wong lanang rupane elek. Lah kok rabi wong wedok wayu, kuwi hukume makruh. Nyapa kok makruh? Ganggu lingkungan. Sampe ngerusak pemandangan. Yo get-geti wong barang. Nduh, kok wis tekan kene? Nggih, Bule. Karo sapa nduk awakmu? Kale bojoku lho. Lah bojomu ndi? Niki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok lah ingon-ingon ngene iki nemu nondi? Terus wong-wong lek ndonga ya ora pati apik. Kuwi cara sing lanang mati aku ya gelem genteni. Winginane wis lara nemen kok ora sida mati ngono barang. Wis nomor 3. Nek sampean ora melu nyangoni ora usah cerewet yo. Paring ngrungokke umek kae. Nggih. Nggih, nggih. Nomor 3. Nomor 2 neh. Talabun ni'mah fil ladzat wan ni'mah apa kuwi fis sihah wong kuwi kepengin enak tapi akeh sing salah paham rumangsane enak iku nggone nang nggone kemewahan, kemewahan, kemewahan, kemewahan, kemewahan. Turu enak nang nggone spring bed, mangan enak nang nggone restoran. Padahal mboten mesti. Enak iku nggone nang awak sehat. Awak kapan sehat? Masya Allah. No galengan sawah lo iso keturun. Maghrib orang mulih-mulih teko sawah sampai bojone bingung. Le, bapakmu parani le, nang sawah kok orang mulih-mulih. Melayu anak enyang sawah. Le, kok bapaknya nopo juan galengan karo ngerakut pacul lo. Keturun. Dioncat tancet. Aku diomongi dokter. Aku ya percaya oleh masalah kesehatan. Sing ngendikan dokter, aku percaya. Pada karo masalah fikih, sing ngendikan kiai, aku percaya. Menolong. Masalah tasawuf sing ngendikan Cak Kirun ora ngandel. Iki masalah kesehatan. Kula di ngendikani kalih dokter. Penyakit niku sumbere telung perkara. Siji ana penyakit mergo turunan namine genetik. Loro ana penyakit mergo keliru mangan namine alergi. Telu ana penyakit mergo pikiran. Nggih, tiga niku sebabe penyakit. Terus diteliti kalih ahli medis, ahli kesehatan. Penyakit mergo turunan niku namung 10%. Pinten persen, Bu? 10% penyakitin nurun, 90% mboten nurun. Mulane jenengan mboten usah khawatir, mboten usah wedi nemen-nemen. Nang penyakit sing jare turunan. Niku kemungkinan tertularnya, kemungkinan nurun cuma 10%. 90% mboten. Misale jenengan arep mundut mantu, bocah sing wong tuane duwe penyakit yang katanya turunan. Ora usah kadek wedi kuwatir. Kadang-kadang tangga-tangga niku ana sing serik, ana sing usil. Kendon-kendon niku. Mbak, sampean arep mundut mantu cah kuwi. Tenang. Wis sampean pikir nek kenek tak elingne batal ni. Kuwi ngono bapake duwe penyakit kencing manis. Anake mesti kencing kecut kuwi. Kuwi kemungkinannya cuma 10%, 90% mboten. Ora perlu wedi-wedi. Paham? Paham? Ini dan ini perlu dijelasne ning nggone masyarakat. Soale kadang masyarakat kita itu suka rungone to. Antipati, lek enek wong ngono ku terus dikucilkan, dijauhi, dikucilkan, dianggap sesuatu yang menjijikkan, dianggap bahaya macam-macam. Enggak perlu takut teman-teman. Terus penyakit mergo keliru mangan, alergi, niku 15%. Biasanya sama nak penyakit gara-gara makanan itu kan terus dikongkon tarak, nggih. Nih, ojo mangan urang, ojo mangan kepiting, mergo kolesterol. Nih, ojo mangan kacang, ojo mangan pelinjo, asam aurat. Hah? Ini padha wae kok. Mboten napa-napa asline. Saman misalnya dikokon tarak ngene, mboten tarak, mboten napa-napa. Sing penting pertama, ojo oke-oke, jangan berlebihan. Mboten napa-napa asline. Ben krungu dokter ya wis. Mboten napa-napa, sing penting jangan berlebihan, ojo ake-ake. Nomor loro, ojo diperiksane. Kok semaput? Nah, penyakit mergo pikiran niku 75%. Dadi akeh wong lara-laronen sakit-sakitin gering-geringen gak mergo turunan, gak mergo alergi keliru mangan ning mergo pikiran. Ngono. Lah terus diteliti wong sak donya. Woi. Wong iku nek kakean pikiran, atine susah, sarape kaku. Terus timbul penyakit. Terus mati. Lagi berdasarkan survei, wong lanang ngambil wong wedok ki rata-rata matine cepet wong lanang. Dadi wong lanang ki rada gampang mati. Bapak-bapak sampean siap-siap rada gampang mati, Pak nggih. Bukti ten daerah pundi mawon, termasuk no Kajang kene. Jumlah dudo karo jumlah rondo luwih akeh. Lho ya. Nyapa wong lanang kok cepet mati. Ya mergo wedokane model ngene iki. Gua ngono mang. Eh, tak genahne. Ekonomi ku saiki mundak apik, ekonomi mundak meningkat. Nggih napa nggih? Sampeyan sakniki mados wong melarat kangelan. Kajang iki cari keluarga miskin sulit sekarang. Udah enggak ada, yang ada tinggal keluarga harapan. Kok padha ya beda. Golek wong sing bener-bener miskin angel. Nek biyen ya biyen, mangan nek kangelan, biyen melarate melarat tenan. Wong biyen mangan sego putih lawuh iwak pitik, yen ora dina becik ora selamatan ra iso kok. Saiki mangan sego putih bendino pitik sak mbledose wetengmu. Biyen omah elek-elek saiki omah apik kabeh, klambi biyen elek-elek saiki apik kabeh. Golek wong melarat iki saiki kangelan. Kangelan termasuk no kajang. Golek wong sing melarat tenanan, kangelan. Makane nek-nek bantuan sembako, raskin, pi pamong-pamong perangkat desa bingung arep diwenehne sapa. Timbangane bingung, dindum keluargane dhewe wae. Ngono. Iki sing tepuk tangane jelas kere ra kebagian kowe. Salahmu ra dadi keluargane pamong kok. Ya ra uman kowe. Lho, aja nyalahke pamong. Mergo data keluarga yang benar-benar miskin kangelan. Endi iki sing melarat? Engke omahe ya tembok, kae ya omahe keramikan, kae ya duwe sepeda motor loro. Lho, kangelan ya dindum sing erek-erek. Halo. Ya Allah. Nah, wong niku nek ekonomine meningkat, kepinginane tambah kathah. Ngene apa nggih? Wong lanang duwe kepinginan, wong wedok duwe kepinginan. Saiki aku teko, wong lanang ambek wong wedok kepinginane kathah pundi? Angke wong wedok. Wong lanang kopiah siji cukup. Wong wedok kudung siji kurang. Wong lanang duwe sandal siji cukup. Wong wedok duwe sandal siji? Apa maneh lek pakaian jan? Baiki wong wedok angger minggu lo online COD, online COD. Ngingeti nggone IG kok ana model anyar online, ana model anyar COD. Saulan iki klambine anyar, saulan iki lho sampe 24. Lah nek wong lanang pitung bodo lo ora salin. Ya wis kuwi batik biru ae kuwi. Kuwi dikeki wong. Nek wong wedok masya Allah gue ngeramut awak bareng wong lanang adus kan ratau sabunan kebiurianya wes wong wedok pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion pengharum helek bisa diopok-opok cap daun sirih gue kok daerah wajah ini foundation blush on, I see do, lambe dicet, alis diaspal, pipi kanan kiri pasangi lampu, lek perlu untu dipageri, wirai to perumahan. Makanya lek melaku karo bojone kontras, col ngerti? Lek mama keren, papa ora kopen, mama modis, papa jemburis, mama mulus, papa kayak wedus, mama glowing, papa kayak terenggiling. Mama meling-meling pipinya lah, papa meling-meling gegernya. Wes, leh. Wong wedok kuwi seneng ngomong, ra patek seneng mikir. Nek wong lanang seneng mikir, ra patek seneng ngomong. Weh. Rungokne. Baleni, wong wedok iki seneng ngomong, ra patek seneng mikir. Lah nek wong lanang seneng mikir apa tak seneng ngomong mikir lali wong lanang nek kakean pikiran garai loro cepet mati ora enek wong cepet mati gara-gara kakean ngomong ora enek lho kok umpama kakean ngomong garakno cepet mati guru-guru TK wis do mati dhewe-dhewe mencak kira nek mati disiki kuwi lho wis kadung celemer ngono kan padha. Eh munggah rene. Aku mbok padokno wong-wong kae. Iya ya padha ya. Eh, rungokne to. Wong wedok ya. Dijak lunga sing lanang nyandi. Weruh omah apik, ora ngira meneng. Mesti ngomong. Pak, apik Pak ya omah kuwi. Iya, apik. Omah apik ngono ku bangun apa tukulan, Pak? Ya bangun omah kok tukulan. Taman iso bangun apa ora, Pak? Ora iso, ya tukang. Tukang. Sampean kok ora nyeluk tukang, Pak? Ora ana tukang nganggur. Wong lanang nek jawab ya tas, tapi pirane ngenes. Mikir. Krungu sing wedok omong mikir wong lanang. Wong wedok dijak dolen nang gone keluargane sing sugih. Terus ketok meja kursi kok apik. Ra ngira meneng. Mesti nritis tangane demak, demak. Apik Pak ya kursi iki. Yo apik. Ngene iki oleh kondi, Pak. Toko. Nek cuku nyandi, Pak? Toko. Toko ndi, Pak? Ya toko mebel. Saman roh nggone apa ora, Pak? Roh ngono kok ora roh. Lah saman kok ora tuku, Pak? Ora seneng karo modele. Wong lanang iki nek jawab tas, tas tapi pikirane ngenes mikir ae. Terus meneng to. Lah wong lanang ku sering salah paham, Bu. Dikira wong wedok ngono kuwi pengen njaluk nukokke, padahal mboten, Bu nggih. Mboten lho, Pak, mboten, Pak. Wong wedok mah pengen ngerti ceritane tok. Pengen rung. Lah wong lanang ku terus mikir. Nek wis mikir, terus sarape kaku. Terus meneng terus mati. Bu. Saman nek pengen bojone awet urip. Aja digawe kaku sarape. Kaku ya wis liyane. Saman nate suntik, Bu. Disuntik dokter ngono. Nate disuntik dokter. Dokter sak donya gayane padha, Bu. Nek arep nyuntik wong, mesti wonge dijak guyon dhisik. Napa? Sarape ben lemes. Mesti wonge dijak omong-omongan dhisik. Daleme pundi, Bu? Kajang, Pak Dokter. Ambek diisik-isik bokonge. Nganggo kapas kuwi lho. Rasane adem nyes-nyes ngono. Nyes-nyes ngono. Kuwi lho ora sembarangan. Dokter isik-isik bokonge pengen ngerti sarape wis lemes apa jeh kaku. Mulane ditekoki, "Kajang pundi, Bu?" "Sawan, Pak Dokter." Lah putrane pinten, Bu? 6, Pak Dokter. Loh, kok kata nggih cus. Dokter iki arep ngecus wi ngenteni wonge. Mergo wong niku nek guyu atine seneng, sarape kendo, bokonge empuk. Cublesane penak, cus. Obat mlebu rata sak kujur awak dadi tamba penyakite waras. Lah wong kuwi nek betutut nyaprut atine susah, sarape kaku, bokonge alot. Cubles-cublesane. Dokter leh nyublesi nganggo tangan loro, kretek-kretek. Digiyet no malah bengkong jarume. Cetok. Obate ra iso rata, ra dadi tamba, ra iso waras. Lah sampean tak kandhani. Sarape menungso iki kaku apa lemes wi tengere tandane ning bokong. Deloken wong wedok lemu kapan guyu, bokonge mesti mobat mabet. Kuwi mergo sarape kendo. Lungguh iki wong lemu nek guyu mumbul-mumbul ngene kok. Lucu aku ambek kiron. Seline. Ngene iki digekulaan karo ndekne mesti. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus piye maksudnya? Nomor 4, sampean aja nganti kapusan. Bertelu kok telu. Talabur rizqa fil ard war rizqu fis sama. Kabeh wong pengen rezekine akeh. Cuman kata sing keliru salah paham. Dianggap rezeki iki no bumi. Padahal nggone rezeki niku no langit. Maksudnya napa? Rezeki niku sampun diatur dening Gusti Allah. Tugase kula sampean ikhtiar. Kerja. Makane kula sering matur ya ikhtiar ya ndonga. Ya ndonga ya ikhtiar, ya usaha ya ndonga, ya ndonga ya usaha. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Wih. Baleni. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Bagi kelasnya orang yang seperti kita loh ya. Beda karo kelasnya wong sing wis level atas. Ngapunten. Nek yo cuma ndonga tok. Gak gelem usaha. Engko yono bocah pondok wayang ujian, pengen bijine apik, pengen lulus, ora gelem mutolaah, ora gelem deres, ora gelem sinau. Wiridan silo muter tasbih. Lah wiridan ra mandeg-mandeg sulastri sulastri sulastri. Wer wer wer wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sundari sundari sundari. Wer sunarse sunarse sunarse. Neng ora gelem sinau, ora gelem belajar. Ki siji mesti ra lulus. Loro mulih dadi dukun. Ora dadi ustaz, ora dadi kiai. Ya tunggale bapak-bapak pengen duwe anak. Nek bojone ra diapa-apakne, di Fatihah ya anggere bengi. Angger bengi sing wetok dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Waladdallin sepul. Sesuk bengi ya ngono. Sing wetok wis matang-matang disingkap wetenge sret Al-Fatihah. Dolin. Angger bengi. Sing wetok lumah-lumah ya disingkap wetenge sret Al-Fatihah. Saged meteng mboten? Fatihah yo Fatihah, tapi yo karo dikono-eno. Le. Tugase sampean kuwi kerja. Rezeki sing ngatur Gusti. Saman ra usah melok mikir. Saman didekek ning donya, Allah tanggung jawab nyukupi rezeki sampean. Janji sik urip mesti ana jatah rezekine. Kerja ra kerja mesti mangan. Makanya aku ora setuju lek ana wong ngomong gak kerja ya gak mangan, ora kerja ya ora mangan. Salah. Bocah cilik-cilik kerja apa? Ya mangan kabeh kok. Malah ana wong lara nemen wis matang-matang ra iso nyapa-nyapa. Ngono ku ya pinggir-pinggirane akeh jajane, akeh panganane kok. Ngono lho. Iya ya, Jir. Tugasmu kerja. Masalah rezeki sing ngatur Gusti. Lah sing sering dadi masalah yuk. Aku sing paling apik iku kerja apa? Aku sing paling enak iku kerja apa? Kula lek ditangleti ngoten niku, kula jawab istafti qalbak. Istafti qalbak, istafti qalbak. Tanyakan pada hatimu, minta fatwa pada hatimu, minta nasihat pada hatimu. Apa kata hatimu? Ikuti. Maksudnya, sampean nek kepengin kerja apa sing paling apik kanggo sampean, sing dadekno berkah. Jawabane, ya apa sing sampean senengi? Saman kok seneng tani? Ya dadi wong tani. Saman kok seneng bakulan? Dagango. Saman kok seneng mulang? Dadi guru. Saman kok seneng seni? Dadi seniman. Loh. Cintailah pekerjaanmu. Pekerjaan apa saja kalau dicintai akan dibangun dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo. Halo. Nek sampean seneng mulang ya dadi guru. Nek gak seneng mulang, aja dadi guru, bingungno murite. Lho, wong niku nek duwe jiwa mulang, lek pancen duwe jiwa mulang, duwe jiwa pendidik, duwe jiwa guru, weruh murite rameno kelas, mboten bakal nesu. Murid-muridku kreatif-kreatif. Pola akeh tingkah iki mesti ana sing calon Kapolri iki. Iki ana calon menteri akeh no kene. Ngono. Nggo hiburan. Tapi nek ora duwe jiwa guru, weruh murid rame iso nesu kok golek pentungan. Rame ember beki kuping. Murid 24 ditutuki iso mbendol kabeh bathuke. Mulane ra seneng mulang aja dadi guru. Lek sampean seneng seneng seneng seneng seneng seneng seneng militer, dadi tentara. Daftar nek klebu, ora klebu ya ora rezekimu. Sopo ngomong nyogok-nyogok? Kuwi mbiyen. Saiki ra usum ngono. Transparan kabeh saiki. Daftar polisi gratis yo ndan yo. Gratis saiki. Hah? Sopo ngomong nek wis keterima bayarmu? Kowe ora ngerti rasa kaken lambe, pengerusak institusi kowe. Saiki apa-apa transparan, gratis kabeh. Daftar TNI, daftar Polri gratis tanpa dipungut biaya. Salahmu lewat calo, dihapusi calo. Sampeyan nek bayar-bayar ngono ku dihapusi calo. Duwite dipek calo, takokne Pak Kapolsek iki lho. Sama nih orang seneng jadi polisi randuwe jiwa polisi, yo jo jadi polisi, temperamen jadi polisi, sembarangan gua akhirnya, mana lo? Mulane polisi gua nak tes kejiwaan, sakit jiwa jadi polisi, yo ngebari aban, ngenteno bekakas, deh penggawean opo ini disenengi mesti barokah, titeni ya, wong ingon-ingon pite, nah wongnya seneng karo pite. Ya lemu-lemu pitik demurus ngono. Wong ngingon-ngingon pitik kok wong ora seneng karo pitik, ya gering-geringen mencret kabeh pitike. Nggih, wong nandur kok wong seneng karo tanduran, subur-subur tandurane. Icir gedang ngono ku yo sok landung-landung. Halo. Ya Allah, ora dirungokno. Jangankan pekerjaan. Mangan nih lo dikongkon sing disenengi. Kulu mashtahaitum. Makanlah apa yang kalian suka. Panganan apa sing mau senengi. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Rabi lo dikongkon milih sing seneng. Pangkihu ma tobalakum minan nisa. Nikaono wong wadon sing top. Ma tobalakum sing top. Sing nyeneng no hatimu. Loh. Lah wong lanangi senengane ora podo bu. Ono wong lanang senengane wong wedok lemu. Dadi eneng wong lanang nek ketok wong wedok lemu iso seneng ayem. Aku nek ketok bibikmu nenggone amben mundung-mundung ngono kok. Atiku piye? Digoncekno iso kocek kabeh. Mulane Gusti Allah gawe wong wedok lemu rondo akeh. Niku stok. Njagani wong lanang sing seneng wong wedok lemu. Ono wong lanang senengane wong wedok cilik, jare wong wedok cilik ku lucu. Iso diketeki. Pletik pletik pletik. Mulane Gusti Allah yang gawe wong wedok cilik rondo akeh. Niku nggih stok. Apa wae disenengi. Nek disenengi, engko dibangun karo Gusti terlebih anak, terlebih putu. Niki syukurane wayah muga-muga solih-solihah. Anak iki penting, Bu. Wong ra duwe anak niku susah, nggih napa nggih? Terutama lek wis sepuh. Sapa sing ngramut? Diramut dulur ora kaya di rumah tanah. Diramut ponakan ora kaya di rumah tanah, nggih napa nggih? Mula orang duwe anak niku susah. Duwe anak kok nakal, luwe susah, ngungkuli susah heran duwe anak. Mergo napa? Ngrumat anak nakal, kuwi cek gampang ngrumat wedhus nakal. Lho, sampean gak ada wedhus nakal kok wegah ngrumat. Solusine gampang, wenehne wong ana sing gelem ngrumat, dirumat pirang tahun. Didol bati, andum bati, bati 3 juta ya 1 juta setengah, bati 4 juta ya 2 jutaan. Didol payu dadi dhuwit, disembelih, kena nggo akikah, kena nggo kurban, dimasak apa-apa enak, kare, gule, rawon, sate. Kuwi nek wedhus nakal. Lek anak nakal, dikene wong, sapa gelem ngrumat? Wong ketok nyepeti moto. Woi. Didol ora payu. Dituturi bantah. Diajar nangis. Dikon minggat ora mangkat, digua balik mulih, dijarke urip isini-sini wong tuwa, arep dipateni dosa, arep dipendem bocah isek meloro, arep dilebokno meneh dalane wis kadung ora sedeng. Susah sampean. Lah, bocah saiki kuwi tuturane beda karo bocah mbiyen. Bocah mbiyen ki nyang wong tuwa manut-manut. Dituturi wong tua ku ndingkluk tawaduk khusyuk ora wani ngingeti wajahe wong tua. Bocah saiki ndanga bantah nggih napa nggih sampean sik kemutan biyen sampean jek cilik dituturi wong tua, "Nduk, Cung, Le, aja lungguh bantal, mundak marake." Lho sampai saiki saya mancep. Niku kan pendidikan akhlak, pendidikan tata krama. Bantali kanggo sirah kok dilungguhi bokong. Ora api, ora ilok, ngono wae. Bocah biyen manut, ora wani lungguh bantal. Ayo bocah saiki, Le, aja lungguh bantal. Udunen lho ya. Jere sapa, Bu? Sopir bis kabeh lungguh bantal ya ora udun. Penjahit-penjahit lek tok ya lungguh bantal bendina ya ora udunen. Biyen ana bocah wadon perawan diomongi, Le, aja metu sandi Allah magrib-magrib, mundak marake dicaplok Bathara Kala. Perawan biyen ra wani metu magrib-magrib. Ayo bocah perawan saiki. Nduk, aja metu magrib-magrib, mundak dicaplok Bathara Kala. Beneran, Bu, aku wis pengen dicaplok ora dicaplok, caplok kok. Bocah biyen saking manute nang wong tuwa. Rabi iki apa jari wong tuwa? Nggih napa nggih? Manut pilihane wong tuwa. Karo bakal bojone ora kenal, dadi manten jeh singkur-singkuran. Sing lanang mences mrono, sing wedok mences menen. Tapi angger taun ya procat-procot iki. Saiki anak sampean wedok jajal sampean pilihke bojo sampean tawani sampean rabeke pilihane sampean rangiro gelem nduk tak olehne Aziz kae nduk ya bocahe melok grup selawat nduk santri pengpengan tukang azan tukang selawatan sergep jamaah emah Bu aku ra seneng manut ibu biyen oleh bapakmu ya manut mbahmu uripe ya penak. Ora ana wong tuwa pengin jlomprongne anak. Manut, emah Bu aku ora seneng Aziz kok. Manut, awas ora manut. Emah Bu, emah lek sampean maksa ya Aziz kon rabi sampean. Bocah saiki. Lek iki rungokne. Anak manusia itu tidak sama dengan anak binatang. Sopo ngomong wis suwe? Anak anu wong kuwi ora padha karo anakan kewan. Ayo saiki tak bedheki. Anak wedhus arane apa? Cempe. Sing banter sayang, anak sapi arane? Pinter. Anak kebo arane? Anak jaran arane? Anak bekicot arane? Bekicot cilik. Nek ora roh. Ya bekicot cilik ngono. Wes. Anak wedhus arane cempe. Cempe iki sing penting dipakani wareg, dipakani sing akeh. Mesti lemu ndekne, gedhe ndekne. Dan dewasanya si cempe dijamin jadi wedhus yang baik menurut pri kewedhusan. Sarate dipakani wareg, dipakani akeh. Anak sapi arane pedet, sing penting dipakani wareg, dipakani sing akeh. Wis to lemu-lemu, gede-gede dan dijamin si pedet ini nanti dewasanya bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Anak kebo arane gudel, pakan ana sing wareg, pakan ana sing akeh, lemu-lemu, gede-gede dan dewasanya si gudel ini dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Tapi anak manusia enggak bisa seperti itu. Anak manusia namanya bayi. Kalau hanya sekedar dikasih makan kenyang, dikasih panganan sing wareg, iso lemu, iso gede, yo ning dewasanya si bayi ini belum tentu jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Understand? Maneh anak pitik arane kutuk wedok dimong karo makne sampe iya makne mbokne kuwi lho babon dimong diulangi golek mangan sampe gede dadi perawan pitik terus diperkosa jago limo ge rampung merkosa jagone minggat kabeh ra ono sing tanggung jawab pancen jago ngono kuwi kelakuane mbledheki dorong godhake babon pepetke pager babone ra entuk dalan terpaksa ndoprok mekokok. Dewo nggak ijret, cucuk ndase cetet, gasak, jebret. Rampung leh gasak, medun karo gaber-gaber. Bareng gaber, minggat. Ini yuk, jagone no kene gila. Gara-gara diperkosa jago limo, ngendok rolas. Dadi kasus napa mboten? Dadi masalah napa mboten? Masuk ranah hukum napa mboten? Saged dilaporne polisi napa mboten? Mboten. Dalam dunia perpitian, no problem. Ibu pitik nyantai walaupun dia diperkosa jago limo ngendok ikhlas angkrem khusyuk ndok rolas netes bareng ora stres nyantai anak dididik sesuai dengan pri kepitikan begitu iso mandiri iso hidup dhewe dipendeli ora entuk melok mboke terus pendeli sing wedok dipendeli anake wedok dipendeli dadi babon hebat anake lanang diteladungi dadi jago gagah tanpa ngrepotke mbae mulane ora ana mbah pitik momong putu aman tau ngerti ana mbah pitik momong putu lah nek mbah kajang momong putu wonten apa mboten berarti wong kajang kalah karo Ayo saiki ganti. Anake wong kajang, bayi wedok. Dingoni, dirumat, gede dadi perawan. Perawan kajang. Terus diperkosa cah iki. Cah telu iki. Dadi kasus napa mboten? Masalah napa mboten? Hukum napa mboten? Saged dilaporne polisi mboten? Mangkane aku ngomong anak wong kuwi ora padha karo anak kewan. Woi, aja mek trimo dipakani warek, sandange rapet, turone nggon sing anget. Tarjete bocah ben sehat, giat, semangat kuat, lemu diangkat berat. Yo pancen kuwi yo penting semangat posyandu jenenge. Yo penting ana lagune to, Bu. Aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan cermat. Ayo bareng. Aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan ya, berat badanku. Lah aku ya anakan wedhus. Berat badanku ditimbang selalu ku ya anakan wedhus, anakan pitik. Sing penting lemu, berat badane mundak didol. Lah nek anak-anak wong kajang. Apa cukup berat badanku ditimbang selalu? Weh. Weh. Mulane. Ah, pripun? Lah nek anakmu pengen kaya anak-anak wedhus ya ora apa-apa. Mulane. Loh. Iki wis sak jam setengah iki. Ngeyel omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe. Ngeyel. Sherlock. Ngapunten, kula sakjane 3 jam ya ora apa-apa. Ning mesake sing mriku ampun ngrantos. Dadi wene ana ilmu, iman, akhlak. Kuwi sing bedakne menungso karo kewan. Kudu duwe ilmu, iman, akhlak. Dingajekke nggo ilmu agama. Disekolahke nggo ilmu profesi, ilmu donya. Terus aja lali didongake, nggih. Pun, ngapunten ingkang kathah. Lho sampean kok nesu-nesu ambek aku iki lho. Ngundang dhewe. Ngeyel. Saestu kula nyuwun agungipun pangapunten. Nggih. Mugi-mugi benjang meleh, insyaallah wonten ten daerah sekitar mriki meleh. Mugi-mugi sedaya sing rawuh pinaringan maslahah manfaah barokah fiddin wad dunya wal akhirah. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Bijahi nabi rahmah syafi'il ummah. Binyati du'al qabul wa ijabati sulh husulil amali wal ma'mul. Bijahi sayyidina rasul muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alamana wa'ina wa'alamana wa'bisalafuna salih wa'alamana wa'sahibil hajah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-Ladin an-namda alaihim ghairil maghdubi alaihim walad-dallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil-mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamidana wa ahlana dhurriyyatana min ahlil ilmi alil ghair salafi daraini wa la taj'alna wa iyyahum min ahlish sharri wad dhaib. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saestu nyun ngapunten wafaqanallahu iyyakum lima yuhibbu yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kiai Haji Anwar Zahid yang sudah memberikan mawidatul hasanahnya pada